Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala, wa nasta'inuhu, wa nasta'khfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina, wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد. Kita masih dalam bacaan kita dari kitab Al-Jami' As-Sahih Mimma Laysa Fi As-Sahihain, pada pembahasan kitabul libas tahrimu taswiri dawatil arwah waqtina iswar, itu haramnya menggambar makhluk-makhluk bernyawa dan juga menyimpannya, karena sesungguhnya pada gambar-gambar makhluk bernyawa tersebut adalah merupakan wasilah, yaitu pengantar yang dapat mengantarkan seseorang untuk melakukan kesyirikan ataupun maksiat-maksiat lainnya, apalagi kalau berkaitan dengan ya gambar-gambar wanita, tentu ini bisa merusak ya akhlak dan adab seseorang. Tetapi di sana ada gambar-gambar yang jauh lebih berbahaya dari gambar wanita-wanita tersebut, yaitu gambarnya orang-orang yang ditokohkan, baik dari kalangan kaum agamawan ataupun negarawan. Menyimpan gambar-gambar tersebut ya sangat berbahaya, karena gambar-gambar tersebut akan nantinya diagungkan, dimuliakan secara berlebihan, sehingga pada akhirnya terjadi seperti yang terjadi pada kaumnya Nabi Naam. Nabi siapa kawan? Nabi Nuh alaihi salam. Ketika mereka menggambar dan melukis waddan wa su'a wa yaghutha wa ya'uq wa nasra. Mereka adalah nama-nama orang-orang yang soleh di zaman itu. Syaitan membisikkan kepada mereka agar gambar-gambar mereka dipajang, dipasang di tempat-tempat yang dahulu biasa mereka duduk di situ, agar orang di belakangan dapat mengingat jasa-jasa dan kebaikan mereka. Generasi pertama belum menyembah gambar-gambar itu, tapi kemudian setelah ilmu dilupakan, ya para ulama sudah hilang dari mereka, pada akhirnya gambar-gambar tersebut pun disembah selain dari Allah Azza wa Jal. Maka demikian Nabi alaihi salatu wasallam melarang kita sembarangan menggambar, menyimpan gambar-gambar makhluk bernyawa, karena kerusakannya dapat sampai kepada derajat seperti itu. Gambar bisa jadi disembah, diagungkan, dipasang di sebagian rumah tokoh dengan mengharap perlindungan dan keberkahan dari gambar-gambar itu, dan itu bentuk kesyirikan. Qala rahimahullah, qala syekhuna Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala, وقال الإمام أبو يعلى الموصلي رحمه الله في المسند قال حدثنا أبو قريب محمد بن العلاء الهمداني. Kalau Hamdani ini nama kabilah yang ada di Yaman, termasuk Syekh Muqbil rahimahullah, beliau kabilahnya Wadi'i Hamdani. قال حدثنا وكيع وهو وكيع بن الجراح thiqatun baina dhu'ifaini. Beliau thiqah yang diapit oleh dua orang yang lemah. Anaknya Waqi yang bernama Husain atau Sufyan ibn Waqi' yudhaifkan, kemudian Al-Jarrah ibn Malih ayahnya beliau ini juga dilemahkan. Sehingga dahulu Syekh Muqbil rahimahullah ketika beliau melewati penyebutan beliau ini Waqi' wahwa imam min a'immati ahli sunnah yang sezaman di dengan al-Imam Ahmad rahimahullah, beliau mengatakan fiqatun bayna dha'ifaini. Qala an Hisham an Qatada, dari Hisham dari Qatada an Sa'id ibn al-Musayyab, dari Sa'id ibn al-Musayyab Abu Muhammad Sayyidut Tabi'i. Asar yang ma'ruf dari beliau bahwa beliau melihat seseorang melaksanakan salat sunnah setelah terbitnya fajar lebih dari dua rakaat, maka beliau pun menegur orang tersebut agar dia mencukupkan salatnya dua rakaat, salat sunnah fajar. Maka orang itu pun berkata, ya Abu Muhammad, ayu'adzibuni Allahu ala hadhihi shalah? Wahai Abu Muhammad, apakah Allah akan menyiksa saya dengan salat saya yang aku kerjakan ini? Kata beliau, yu'adzibuka Allahu ala hadhihi albid'ah. Boleh jadi Allah akan menyiksamu terhadap kebid'ahan yang engkau lakukan. Karena kenapa? Nabi alaihi salatu wasallam salat sunnahnya setelah azan dikumandangkan salat terbit fajar, salat sunnahnya itu hanya dua rakaat. Dan ini berbeda dengan sebagian orang-orang yang beramal semangat lakukan kebaikan tapi tanpa ilmu. Datang ke masjid pertama niat tahiyatul masjid, kemudian salat sunnah wudu, kemudian salat sunnah adzan, kemudian baru apa? Mereka niatkan salat sunnah qabliyah fajar. Naam. Dia tidak mengetahui apabila dia langsung sholat dua rakaat dengan niat sholat sunnah subuh, membaca suratul fatihah, kemudian kul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama, kemudian rakaat kedua suratul fatihah, kemudian surah al-ikhlas, maka itu sudah cukup. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi SAW juga pula para sahabatnya. Sehingga dari sini sebagian salaf mengatakan al-iqtisadu ala sunnah khairun min ijtihadin ala al-bid'ah. Bahwasanya bersederhana sedikit tapi itu di atas sunnah itu lebih baik daripada berbanyak-banyak tetapi di atas kebid'ah, kebid'ahan. Salat seseorang yang dua rakaat sebelum salat sunnah fajar, ya, dicukupkan itu, maka itu lebih baik daripada yang melaksanakan lebih dari dua rakaat. Nah, qala an Sa'id ibn al-Musayyab an Ali radhiyallahu anhu, dari hadisnya Ali wa huwa Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu annahu sana'a ta'aman, bahwasanya beliau pernah membuat makanan. Beliau buat makanan, masak. Wallahu alam. Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memanggil Rasulullah. Ini menunjukkan bahwasanya jika seseorang mungkin membuat makanan-makanan spesial khusus ya di sebagian hari-harinya, kemudian dia panggil seseorang untuk makan, maka ini sangat baik. Lagi yang dia panggil mungkin dari orang-orang yang memiliki keutamaan. Lihat bagaimana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu membuat makanan. Makanan. Kemudian setelah itu beliau panggil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fajaa, kemudian beliau pun datang ketika dipanggil. Menunjukkan tawadhu'nya Nabi alaihi salatu wasalam. Ya, dan ini bukan undangan walimah, bukan akikah, biasa. Panggilan biasa untuk makan. Maka beliau pun segera datang. Orang apil baiti sitran. Maka Nabi alaihi salatu wasallam melihat di dalam rumah tersebut, rumahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sitran. Beliau melihat sitr, kain. Ya, kain yang tergantung di sebagian sudut di rumah tersebut. Jadi itu semisal gorden di masa ini. Wallahu alam. Fihi tasawir. Padanya ada gambar-gambar makhluk bernyawa. Nah, kita bawa tasawir, maksudnya sini gambar-gambar makhluk bernyawa. Oleh karena itu Syekh Muqbil rahimahullah menyebutkan hadis ini dalam pembahasan tahrimu zawatil arwah. Tahrimu taswir zawatil arwah, haramnya menggambar makhluk-makhluk bernyawa yang memiliki roh. Faraja'ah, maka Nabi pun kembali. Tidak masuk. Faqultu ya Rasulullah, ma raja'aka bi abi anta wa ummi? Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu melihat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali dan tidak mau masuk ke dalam rumah. Beliau pun mengatakan, wahai Rasulullah, apa yang menyebabkan engkau kembali? Ayah dan ibuku yang menjadi ya taruhannya. Kalimat yang biasa diucapkan oleh orang-orang Arab. Yang menunjukkan tentang hal itu sangat penting. Qala inna fil baiti sitra, sesungguhnya dalam rumahmu ada sitr, kain, tirai. Fihi tasawir, terdapat di dalamnya gambar-gambar. Hai, gambar-gambar makhluk bernyawa. Wa innal malaikata la tadkhulu baitan fihi tasawir. Dan sesungguhnya para malaikat, malaikat itu tidak akan masuk ke dalam satu rumah yang terdapat padanya gambar-gambar makhluk bernyawa. Ini gambar-gambar yang terpajang, karena gambar ini terpajang dalam rumah ya, tergantung. Naam, maka Nabi pun ya enggan masuk ke rumah tersebut, bahkan menggambarkan bahwa rumah yang ada di dalamnya gambar-gambar seperti itu, para malaikat tidak mau masuk. Sehingga dari hadis ini menunjukkan bahwa tidak sepantasnya ya kita memasuki tempat-tempat yang itu ada maksiat, ma'ruf ada maksiat, tempat-tempat maksiat ya. Naam, kita jangan ke situ. Nah, mungkin kita cari tempat yang lain ya, yang tidak dikenal sebagai tempat maksiat. Nah, mungkin ada yang pergi sebagian lihat pemandangan berenang ya, di sebagian pantai ataupun sebagian danau ya, hindarilah. Ataupun upayakan jangan pada saat-saat orang kumpul kemudian kita juga datang ke situ, juga ikut berenang di situ, datang lihat-lihat di situ. Nah, menjauh dari tempat keramaian itu. Nah, hindari tempat-tempat yang ma'ruf, biasa di tempat yang bermaksiat, ya tidak selayaknya kita datang ke situ, kecuali kalau untuk datang mengingkarinya ya. Nah, lihat bagaimana Nabi alaihi salatu wasalam tidak mau masuk ke dalam rumah menantunya, rumahnya putrinya radhiyallahu anhuma, ketika beliau melihat gambar makhluk bernyawa di rumah tersebut, terdapat di dalamnya di gambar-gambar makhluk terpajang. Nah, qala hadza haditsun sahihun. Hadis ini adalah hadis yang sahih, wa qad akhrajahu An-Nasa'i wa Ibnu Majah. Wa qala Abu Ya'la rahimahullah qala haddatsana Ubaidullah ibn Umar qala haddatsana Mu'ad qala haddatsani Abi an Qatadah bihi. Naam. Satu hadis telah kita baca yang menunjukkan tentang haramnya menggambar, demikian pula memelihara, menyimpan gambar-gambar makhluk bernyawa. Naam. Oleh karena itu, apabila ada gambar-gambar makhluk bernyawa, diupayakan dihilangkan, dihapus kepalanya, bukannya sekedar mukanya, kepala ya, kepala juga. Naam. Toi, wajahnya, kepalanya, kepala. Naam. Apabila telah hilang kepalanya, maka tidak ada lagi gambar. Sebagaimana pada hadis yang akan datang. Wa qala al-imam at-Tirmidzi rahimahullah. Qala haddathana Suwaid. Qala akhbarana Abdullah ibn al-Mubarak. Qala akhbarana Yunus ibn Abi Ishaq. Qala akhbarana Mujahid. Qala akhbarana Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم berkata atani Jibril, bahwasanya telah datang, kata Nabi alaihi salatu wasalam, Jibril ayy malaikat Jibril alaihi salam kepada saya. Faqala inni kuntu ataitukal barihata, wahai Muhammad, sesungguhnya semalam itu saya datang kepadamu. Falam yamna'ani an akuna dakhaltu 'alaikal bait, dan tidak ada yang menghalangi saya untuk aku masuk menjumpaimu ke dalam rumah. Alladhi kunta fihi, yang kau berada di dalamnya. Illa annahu kana fi babil baiti timsalur rijal, kecuali hanya saja di pintu rumah tersebut terdapat timsalur rijal. Timsal maksudnya gambar makhluk berupa gambar laki-laki, timsalur rijal. Ada patung-patung ataupun gambar-gambar, timsal, timsalur rijali. Wa kana fil baiti kiramun sitrun fihi tamatsil. Kemudian beliau mengatakan, dan adalah di rumah tersebut terdapat kiramun, kiramu sitr, yaitu kain, tirai, gorden. Fihi tamatsil, terdapat padanya gambar-gambar, gambar-gambar makhluk bernyawa. Wa kana fil baiti kalbun, dan juga terdapat dalam rumah itu seekor anjing. Ya, famur bi ra'si timtsal alladhi bil bab, maka hendaknya engkau perintahkan agar gambar tersebut dihilangkan kepalanya. Alladhi bil bab, yang ada di pintu. Fal yaqta' fa yasiru ka hayati syajara, hilangkan kepalanya sehingga modelnya nanti, ya, agar timsal tersebut seperti modelnya pohon, supaya dipotong kepalanya sehingga nantinya modelnya seperti pohon. Wamur bisitir, dan perintahkan pula agar tirai yang ada padanya gambar, ada sulaman gambar makhluk bernyawa, palyakta, juga dipotong, dipotong kepalanya. Wayuj'ala minhu wisadataini mambudataini tutu'an, kemudian jadikan dua potongan kain tersebut, ya, dijadikan dua bantal, ya, dua bantal muntab muntabidataini tuta'ani, maksudnya diletakkan dan sehingga bisa diinjak. Jangan di, jangan dimuliakan itu gambar-gambar yang sampai digantung-gantung, dipajang. Sebagian gambar saat ini, semakin gambar yang dia idolakan, gambar yang dia kagumi, ya, semakin dipajang. Bahkan kadang kalanya dipajang di kamar pribadinya, ya. Nah, ini berbahaya. Wamur bil khal, ya, payukhraj, perintahkan agar anjing itu dikeluarkan dari rumah itu. Fa fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi alaihi salatu wasallam pun melakukannya. Wa kana dzalikal kalbu jarwan, dan adalah anjing tersebut jarwan, jarwan anak anjing. Lil Husain aw lil Hasan, miliknya Husain ataupun Hasan, tahta niddin lahu, di bawah tempat tidurnya. Fa amara bihi fa ukhrij fa ukhrija, maka Nabi perintahkan agar anak anjing itu pun dikeluarkan. Naam, hadza haditsun hasanun sahih, qala Abu Abdurrahman hadza haditsun hasan, al haditsu akhrajahu Abu Daud. Naam, hadits ini menunjukkan bahwasanya yang terlarang adalah seluruh gambar-gambar, baik yang punya bayangan ataupun tidak. Tadi dekat pintu apa? Dikatakan timsal. Biasanya timsal ini sejenis patung. Ya. Dan tidak mungkin kita katakan bahwa di situ ada patung. Tapi ini ibaratnya kayak boneka itu loh. Boneka-boneka yang berbentuk manusia. Jadi karena sebagian orang beli boneka, mainan boneka yang kadang berbentuk, ada kepalanya, ada hidungnya, ada tangannya, tidak sepantasnya. Nah, adapun yang dibuat, dikisahkan dalam hadisnya Aisyah radhiyallahu anha, itu hanya sekedar sebagian benda ataupun kain ataupun ya sarung, kemudian dikatakan ini apa? Orang-orangan, padahal bukan, tidak ada bentuk, tidak berbentuk. Sama kalau kita bikin apa dari pelepah pisang, kadang sebagian orang ini orang-orang, padahal tidak ada kepalanya, tidak ada apanya ya. Nah, bukan itu, tapi ini kadang yang dimaksud di sini ya timsalur rijal ini adalah ya mengarah seperti kayak boneka-boneka itu. Nah, ada kepalanya, ada ya, lengkap. Bahkan kadang saat ini ada patung apa namanya? Ya. Fitnah-fitnah. Nah, ada boneka-boneka. Nah, pemuas apa syahwatnya sebagian orang. Orang-orang yang rusak. Nah. Bentuk laki-laki yang dibeli perempuan ataupun sebaliknya. Bentuk perempuan yang dibeli si laki-laki. Nah. Sangat bahaya. Merusak moral. Dan yang paling bahaya kalau ya, boneka-boneka seperti itu nanti dijadikan sebagai sesembahan, dikeramatkan nantinya. Nah, jadi yang terlarang ya masuk di dalamnya patung-patung, boneka-boneka yang berbentuk itu, kemudian juga gambar-gambar biasa yang di kertas, di sini yang di kain, ya di kain. Nabi Sallam melihat kain gorden itu terpajang, Nabi tidak mau masuk, ya. Malaikat juga tidak mau masuk. Melihat apa? Gambar-gambar makhluk tersebut. Sampai pada akhirnya Nabi SAW diperintahkan oleh Malaikat Jibril AS untuk memotong. Ya, dihilangkan kepalanya. Dihilangkan apa? Kepalanya. Nah, sehingga bentuknya nanti kata beliau seperti pohon. Dan ini menunjukkan kalau hilang kepala berarti sudah tidak ada lagi gambar yang terlarang. Bukan hanya sekedar muka dihapus-hapus, tapi hilangkan kepalanya. Naam. Dan dalam hadis ini wallahu alam, mazhabnya sebagian ulama seperti Imam Al-Bukhari bahwasanya anjing ini bukan najis. Ya, naam. Baik. Adapun perintah untuk mencuci bejana yang dijilat oleh anjing itu perintah ta'abbudiyah. Jadi kalau kita ketahui ada bejana yang dijilat oleh anjing ya, dicuci 7 kali, salah satunya dengan tanah. Naam. Ini nampak sekali bahwasanya anjing ini dalam rumah bermain, bahkan ini menjadi mainannya siapa? Hasan Husain ini. Dikatakan bahwasanya wa kana dzalikal kalb jarwan lil Husain. Adalah anak anjing itu miliknya Husain ataupun Hasan, anak-anak. Ya. Naam. Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan bahwa anjing semuanya najis. Ada yang mengatakan yang anjing adalah air liurnya saja. Ya. Naam. Khilaf mu'tabara di sisi para ulama. Naam. Dan hadis ini menguatkan pendapatnya Imam Al-Bukhari dan yang lainnya bahwasanya anjing bukan najis. Ya, adapun perintah untuk mencuci air liurnya itu perintah ta'abbudiyah. Artinya karena Rasulullah memerintahkan kita untuk mencucinya, maka kita harus mencucinya. Seandainya karena najis cukup 1-2 kali selesai. Sama dengan mencuci najis yang lainnya. Menunjukkan bahwa itu adalah perintah semata yang mengandung ibadah. Kenapa mesti harus 7 kali dan salah satunya dengan dengan tanah. Walaupun sebagian mengatakan karena saking besarnya najisnya sehingga apa? Diperintahkan untuk dicuci sampai itu 7 kali. Ya. Naam. Wallahu a'lam. Tayyib tapi bihadza subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.